tatap bintang, ku tatap bulan. Aku termenung bergetar semua seluruh jiwaku melihat kuasamu. Ya Allah, sungguh ku tak mau terlena dalam nikmat dunia. Aku tak mampu hidup tanpa cintamu. Bimbinglah aku agar selalu di jalanmu. Aku tak mau sia-siakan hidupku. Ampuni semua hilaf dan dosaku. Aku termenung bergetar semua seluruh jiwaku melihat kuasamu. Ya Allah, di dalam sujudku menetes air mataku. Mampu hidup tanpa cintamu. Bimbinglah aku agar selalu di jalanmu. Aku tak mau sia-siakan hidupku.